Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi kitabihi al-jami' as-sahih mimma laysa fi as-sahihain Tarbi'u at-takbir, membaca takbir 4 lafaz. Tarbi' dari kata-kata arba, maksudnya adalah pada lafaz azan, pada takbir yang pertama. Itu 4 takbir. Disebutkan bab ini untuk memperjelas bab yang sebelumnya. Yang sebelumnya disebutkan azan 2 kali 2 kali. Maksudnya adalah dikecualikan takbir di bagian awalnya. Lafaz takbirnya 4 kali. Dibahas kemarin, 4 lafaz takbir itu 2 lafaz dibaca 1 kali nafas, 2 lafaz dibaca 2 kali nafas. Sekali nafas. Barakallahu. Adapun takbir yang di bagian akhir tetap 2 lafaz, tidak 4 lafaz. Nah, di bagian akhir sebelum lafaz la ilaha illallah membaca takbirnya 2 lafaz takbir. Paham ya? Sehingga pada lafaz azan di bagian awal azan takbirnya 4 lafaz. Di bagian akhir 2 lafaz. Pembacaannya 4 lafaz itu 2 lafaz takbir sekali nafas, 2 lafaz takbir sekali nafas, dan di akhir azan 2 lafaz takbir 1 kali nafas. Sebagaimana yang dikumandangkan oleh kaum muslimin selama ini. Kita akan membaca hadis yang cukup panjang, mimpinya sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Mimpi azan disebutkan di situ lafaz azan dan lafaz iqamah. Ini yang kemudian dikenal dengan sebutan azannya Bilal. Dan ini yang paling afdal. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Haddathana Muhammad ibn Mansur. Muhammad bin Mansur bin Dawud Al-Tusi. Muhammad bin Mansur bin Dawud Al-Tusi. Abu Ja'far Al-Abid. Dikenal dengan Al-Abid Al-Ibadah. Dia thiqatun. Pada rawi-rawi kutubus sittah, Muhammad bin Mansur hanya 2. Yang pertama ini, Muhammad bin Mansur bin Dawud, min rijal an-nasai wa abi Dawud, dia termasuk rawi-rawi Abu Dawud an-nasai, adalagi Muhammad bin Mansur min rijal an-nasai fakat. Muhammad bin Mansur yang lain, yang hanya riwayatnya Nasa'i saja. Sama-sama thiqah. Qala haddatsana Ya'qub. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim. Qala mutilanjutkan bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk garis keturunan sahabat yang mulia, sahabat Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridhai beliau. Thiqatun fadil. Qala haddathana Abi. Siapa nama bapaknya? Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Juga sama, thiqatun fadil. Ya'qub ini termasuk gurunya Imam Ahmad. Dan dia biasa meriwayatkan dari ayahnya, Ibrahim bin Sa'ad. Qala an Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Kufi. Beliau ini imam dalam bab sirah dan al-Maghazi. Dalam bab sirah dan sejarah peperangan, imam ini. Rujukan Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara sirah. Namun dalam hadis beliau saduqun mudallis. Saduqun mudallis. Kalau meriwayatkan dengan hadatsana atau akhbarona, dihasankan hadisnya. Kalau meriwayatkan dengan an, maka dhaifkan dikarenakan beliau mudallis. Suka menyamarkan hadis. Dan beliau di tabaqah yang ketiga. Tabaqah salisah dari tabaqah al-mudallisin. Jumhur ulama berpendapat tadlis beliau membahayakan. Maka diterima riwayatnya apabila sharaha bitahdits. Dia mengatakan hadatsana atau akhbarana. Ditolak apabila meriwayatkan dengan an fulan, namanya an-ana. Difahami ya? Qala haddathani Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi. Anda perhatikan di sini Muhammad bin Ishaq mengatakan haddathani. Namanya tasrih bitahdi. Maka aman dari tadlisnya. Maka isnad hadis ini hasan. Hasan lidzatih karena Muhammad bin Ishaq saduq. قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي ثقة. Beliau yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith التيمي. عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. Juga ثقة. Putranya sahabat Abdullah bin Zaid. Qala haddathani Abi Abdullah bin Zaid. Ayahku namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari. Beliau dikenal dengan Sahibul Adhan. Sahabat yang meriwayatkan tentang adhan. Ada lagi sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Kakeknya namanya Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini Al-Ansari. Dikenal dengan Sahibul Wudu. Sahibul Wudu, sahabat yang meriwayatkan tentang kaifiyah wudu. Itu Abdullah bin Zaid bin Asim. Sekarang ini siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Sahibul Adhan. Faham ya? Sahabat yang meriwayatkan adhan. Sama-sama Al-Ansari. Qala berkata Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridai beliau. Lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bin naqusi yu'mal. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk dibuatkan naqus. Naqus trompet. Dahulu terbuat dari kayu. Khasyabah tawilah. Kayu yang panjang. Yang dipakai oleh kaum Nasara. sebagai tanda masuk ibadah mereka. Namanya trompet ya. Trompet. Gitu ya. Nah, kalau yang bunyi-bunyi namanya lonceng. Yang ini adalah trompet. Jadi trompet malam tahun baru itu adatnya kaum Nasoro. Bahkan mereka menggunakan trompet untuk pertanda masuknya ibadah mereka. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibuat naqus, liyadhriba bihi linnas lijami shalah, untuk dipukulkan, dipukul, ditiup trompet tadi untuk umat manusia supaya kumpul sholat. Demikian disebutkan dalam hadis ini, Rasul memerintahkan membuat naqus. Nanti pada dua bab yang setelah ini ada pembahasan awal mula disyariatkan azan. Ketika itu ada yang mengusulkan supaya dipancangkan bendera. Pasang bendera sebagai tanda masuk waktu sholat. Supaya pada kumpul ke masjid. Beliau gak suka. Kemudian diusulkan lonceng. Kayak loncengnya orang Yahudi. Beliau gak suka. Dikatakan min amril Yahud. Kemudian diusulkan naqus. Beliau mengatakan huwa min amrin Nasara. Itu adatnya kaum Nasara. Artinya pada riwayat ini tidak ada keterangan kalau Rasulullah SAW memerintahkan membuat naqus. Masih mengambang, belum jelas mau pakai apa ini. Baru ada mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi'. Barakallahu. Namun pada riwayat ini tadi, yang terakhir yang saya sebutkan nanti akan kita baca, pada waktunya nanti, ketika diusulkan bendera, tegas disebutkan beliau gak suka. Lam yu'jibhu dzalik. Ketika diusulkan lonceng, juga sama, beliau mengatakan itu cirinya orang-orang Yahudi. Dikatakan, falam yu'jibhu dzalik. Beliau juga gak suka itu. Namun ketika diusulkan naqus, beliau hanya mengatakan itu orang Nasara yang punya. Tidak ada kata-kata falam yu'jibhu. Enggak ada kata-kata beliau enggak suka. Kalau mau dijamakkan ya nampaknya beliau yang terakhir itu yang paling mending. Sehingga dalam hadis ini disebutkan memerintahkan naqus, dibuatkan naqus. Tapi belum dipakai, masih proses pembuatan. Ayat. Kata Abdullah bin Zaid bin Abi Rabi', tafa bi wa ana na'im. Rajulun yahmilu naqusan fi yadi. Ketika saya sedang tidur, wa ana na'im, saya sedang tidur, mengelilingi aku seorang laki-laki membawa trompet di tangannya. Ini mimpi ini. Fakultu, maka saya bertanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, apa kamu mau menjual trompet tadi? Qala, dia bertanya lagi, wa ma tasna'u bihi, apa yang kau perbuat dengan trompet ini? Fakultu, maka saya jawab, nad'u bihi ila shalah, kita memanggil orang salat dengan trompet ini. Qala, katanya orang tadi, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik? Maukah? Tidakkah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik daripada itu? Faqultu lahu bala. Saya katakan mau. Faqala, maka dia berkata, taqul, kamu ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa lafaz takbir? 4. Ya. Hadza huwa syahid. Lafaz inilah yang diinginkan sama Syekh Mubil dalam bab ini. Lafaz azan di bagian awal takbirnya itu 4 kali. pembacaannya yang masyhur di kalangan muslimin. Dua, lafaz takbir sekali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Terus yang kedua juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali nafas. Empat. Kemudian, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini dua lafaz dengan nafas masing-masing. Jadi bukan dua syahadatin sekali nafas. Tapi nafasnya masing-masing. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nafasnya masing-masing. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Nafasnya masing-masing. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nafasnya masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dua lafaz takbir. Ya. Terakhir dua takbir. Tapi sekali nafas. Baru terakhirnya. La ilaha illallah. Sebagaimana yang dilafalkan oleh muslimin. Pada adzan mereka sampai detik ini. Ini yang dikenal dengan lafaz adzannya Bilal. Qala berkata sahabat Abdullah bin Zaid, "Tsumma sta'khara 'anni ghair ba'id." Kemudian laki-laki itu mundur dari aku enggak terlalu jauh. "Tsumma qala." Kemudian dia mengatakan lagi. Dia katakan, "Tsumma taqulu idza qamta shalah." Kemudian kamu ucapkan ketika kamu iqamah salat. Dia ajak lafaz iqamahnya. Berarti lafaz iqamahnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di bagian awal takbir berapa lafaz? Dua takbir sekali nafas. Di bagian akhir berapa takbirnya? Dua juga sekali nafas. Ini yang afdal. Lafaz iqamah. Takbirnya dua lafaz takbir. Di awal dan di akhir sekali nafas. Ada penambahan kata-kata apa ini? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Setelah hayya 'alatain. Ini namanya iqamahnya Bilal. Yang pertama azan, lafaz azannya Bilal. Sekarang lafaz iqamahnya Bilal. Kenapa dinisbah kepada Bilal? Semoga Allah meridhai beliau. Dikarenakan Rasul memerintahkan kepada Rasulullah bin Zaid bin Amti Rabih. Mengajarkannya kepada Bilal. Yang ditunjuk sebagai muadzin, sahabat Bilal. Maka nisbahnya kepada Bilal. Faham dong? Faham. Qala falamma asbahtu. Ketika keesokan pagi, aku berpagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima ra'aitu. Maka saya beritakan kepada beliau apa yang saya lihat dalam mimpiku tadi. Faqala, beliau mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Yang mengatakan dimana siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Mimpi itu dikatakan hak, dikatakan hujjah. Yang pertama, apabila seorang Nabi, seorang Rasul yang bermimpi. Mimpi Nabi itu hak. Atau yang kedua, para sahabatnya yang bermimpi dan dibenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mengatakan, innaha la ru'ya haq, siapa? Rasulullah SAW. Maka itu sebagai sabda Rasul yang membenarkan sebuah mimpi baru dikatakan sebagai hujjah. Bukan semata-mata mimpinya, tapi penegasan dari Rasulullah SAW tentang kebenaran mimpi tersebut. Innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Ini mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal. Bangkit engkau bersama dengan Bilal. Fa alqi alaihi ma ra'aita. sampaikan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu. Faliu azin bis, dan hendaklah Bilal mengumandangkan azan dengan itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kenapa Rasulullah SAW menunjuk sahabat Bilal sebagai muazin, dikarenakan beliau mengatakan fa innahu anda minka sauta, dikarenakan dia sahabat Bilal lebih lantang suaranya daripada engkau. Nah, qala fa sami'a dzalika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka sahabat Umar bin Khattab mendengarkan suara azan tadi. Kan diajarkan sama Bilal kan, sehingga dikumandangkan dengan keras, terdengar itu lafaz azan oleh sahabat Umar bin Khattab. Wa huwa fi baitih, dan beliau di rumahnya ketika itu. Fa kharaja yajru ridahu, beliau pun keluar rumah sambil menyingsingkan selendangnya. Itu menunjukkan jalan cepat gitu, terkopoh-kopoh gitu. Yaqul, beliau mengatakan walladzi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, demi Allah, laqad ra'aitu mithla ma uri, sungguh aku telah mimpi seperti yang dimimpi kepada dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan falilail hamd, alhamdulillah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat Umar sudah mimpi sebelumnya dan beliau menyembunyikannya hampir 20 hari. Baru disampaikan ketika sahabat Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih menyampaikan mimpinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau menyampaikan juga. Dikatakan sama Rasul, "Kenapa kamu enggak nyampaikan kepada aku?" Sudah didahului sama Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih. Saya malu. Disebutkan dalam dua bab yang setelah ini. Ala kulli hal, disebutkan dalam hadis ini ada dua orang sahabat yang bermimpi azan. Ketika diteliti oleh para ulama ahli hadis, dari riwayat yang ada, ternyata tidak hanya dua orang sahabat yang bermimpi. Mereka kumpulkan dari riwayat yang ada, hadis yang ada, terkumpul sekitar 11 orang sahabat. 11 orang sahabat bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka itu menguatkan apa yang menjadi mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih dan sahabat Umar bin Khattab. Maka dikatakan ru'ya haq. Barakallahu fikum. Antum melihat dalam Talkhisul Hadir kaidah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada pembahasan bab azan ini, juga melihat di Nasbur Rayah Az-Zailai terkait dengan masalah Kitabul Adzan, itu dibawakan takhrijnya siapa dan nama-nama sahabat-sahabat Rasul yang bermimpi melihat bermimpi azan. Itu sekitar 11 orang sahabat. Tapi yang paling sahih riwayatnya dua ini, Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih Al-Ansari dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan. Kenapa kok hasan? Semua rawinya thiqat kecuali Muhammad bin Ishaq. Beliau saduqun mudallis sarraha bitahdith. Hasan li dhati, tidak li ghairihi, li dhatihi. Masya Allah. Nah, sehingga kita bisa tahu kenapa Syekh Mubil mengatakan hasan dari rawi-rawinya. Itu dipelajari dengan mustalahul hadis dan ilmu rijal. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan antum ini siapa? Kok bisa-bisanya menghukumi sebuah hadis, ahli hadis bukan, ini bukan. Enggak, kita membaca ucapan Syekh Mubil. Yang ahli hadis Syekh Mubilnya gitu. Antum kok bisa mengatakan begitu? Ya, ada ilmunya memang. Dilihat dalam buku-buku rijal, derajat masing-masing rawi. Sehingga secara ilmiah kita bisa mengatakan, betul. Ketika Syekh Mubil mengatakan hadithun hasan, kita tahu sebabnya. Dikarenakan Muhammad bin Ishaq ibnu Yasar sahibul Maghazi saduqun mudallis waqad sarraha bitahdi. Jadi kita belajar itu untuk bisa membaca dan bisa mengikuti alur pembahasannya para ulama. Paham hujjah ilmiahnya. Kalau hadis terlalu jauh, kita hanya ini siapa? Barakallahu fikum. Gitu ya. Semuanya ada ilmunya, barakallahu fikum, bisa dipelajari. Qala Syekh rahimahullahu taala, al hadis akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi, hadis Abdullah bin Zaid, hadis hasan sahih. Wa qala Ibnu Khuzaimah, sami'tu Muhammad bin Yahya wa Az-Zuhli yaqul, dia mengatakan, laisa fi akhbari Abdullah bin Zaid fi qissatil adhan asah min hadha. Tidak ada dari khabar Abdullah bin Zaid tentang kisah azan yang lebih sahih daripada ini. Lianna Muhammad ibn Abdullah bin Zaidin sami'a min abih. Muhammad mendengar dari ayahnya. Wa qala Ibn Khuzaimah aidha, wa khabaru Muhammad ibn Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih thabitun sahihun min jihadin naql. Hadis yang thabit, sahih dari sisi penukilan riwayat. Lianna Muhammad ibn Abdullah ibn Zaidin qad sami'ahu min abih. Muhammad mendengar dari ayahnya. Wa Muhammad ibn Ishaq qad sami'ahu min Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harthaymi. Sementara Muhammad ibn Ishaq mendengarkannya dari gurunya tadi. Wa laisa huwa mimma dallasahu Muhammad bin Ishaq. Dan hadis ini bukan termasuk yang disamarkan oleh Muhammad bin Ishaq. Tahu dari mana? Beliau mengatakan dengan syarat haddatsani. Ya, atau melihat pada di atas haddatsani Muhammad bin Ibrahim dengan tahdits, maka aman dari tadrisnya Muhammad bin Ishaq. Intaha, selesai. Antum hafalkan kisah ini. Gampang. Baca sampai tuntas di pahami maknanya, terus dihafalkan dengan kayak atau menghafal sebuah cerita gitu ya. Gampang insyaallah. Kalau lepas lafaz azan kan tinggal atau azan aja. Barakallahu. Naam, faedah yang kita ambil yang pertama adalah masyru'iyatus syura fil umur diniyah. Syariat bermusyawarah dalam perkara-perkara diniyah. Pada pembahasan azan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dan sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Ya, syariat bermusyawarah terkait dengan perkara din. Yang kedua, an-nahyu 'an tashabbuh bil kufar fi ma huwa min khasa'isihim. An-nahyu an tashabbuhi bil kufar fi ma huwa min khasa'isihim. Larangan tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir pada perkara yang merupakan kekhususan mereka. Ini penting dhabitnya. Pada perkara yang merupakan kekhususan mereka. Baik, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyerupai orang Yahudi atau Nasrani. Barakallahu fikum. Naam. Yang berikutnya adalah syariat mengumandangkan azan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah azannya Bilal. Syariat mengumandangkan azan dan iqamah seperti dalam riwayat ini dikenal dengan azan Bilal, iqamahnya Bilal. Diperbolehkan juga mengumandangkan azan dari riwayat yang lainnya juga sahih selain lafaz ini. Selama hadisnya sahih maka diamalkan. Barakallahu fikum. Nanti ada azannya Abu Mahdzur dan azan yang lainnya, selama dia sahih maka diamalkan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya seperti yang diterangkan tadi, mimpi itu menjadi hujjah pada dua keadaan. Ar-ru'ya hujjatun fi halatain. Yang pertama, ru'yal anbiya wal mursalin, mimpinya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ru'ya sahabah, mimpinya para sahabah yang diisbatkan, yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi hujjah. ya, mimpi itu sebagai hujjah pada dua keadaan. Yang pertama mimpinya para anbiya wal mursalin. Yang kedua mimpinya para sahabat yang dibenarkan, yang diisbatkan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun mimpinya orang soleh, mimpi-mimpi baik yang dilihat oleh orang yang soleh, itu bushra, kabar gembira bagi dia. Jadi mimpi itu kalau mimpinya baik, itu kabar gembira. Mimpinya buruk, itu peringatan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah, di antara sifatnya muadzin, suaranya lantang. Anda sautan. Rasul memilih sahabat Bilal untuk menjadi muadzin dikarenakan suaranya lantang. Jadi yang dicari lantangnya suara. Barakallahu fikum. Adapun irama itu seperlunya saja. Jangan kebanyakan cengkok. Seperlunya saja. Jadi lantang, empuk, manis gitu ya. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa secara kaidah tajwid, para ulama kita memasukkannya dalam pembahasan tajwid. Sehingga bacaan azan dan iqamah menyesuaikan dengan kaidah tajwidiyah. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian syariat bertahmid kepada Allah ketika ada kenikmatan, di antara nikmatnya adalah muwafaqatul haq. Syariat bertahmid kepada Allah ketika ada kenikmatan-kenikmatan, di antara kenikmatan yang ada adalah muwafaqatul haq, menepati atau sesuai dengan kebenaran. Alhamdulillah. Beliau mengatakan falilailham. Alhamdulillah. Loh, kok tanya itu loh. Apa hukum memukul beduk ketika masuk? Oh, mak beduk. Saya pikir trompet. Oh, yang ini afwan, tidak ada sunnahnya. Sunnahnya adalah mengumandangkan azan saja. Gitu. Tidak ada sunnahnya memukul beduk. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, kalau ada yang bertanya, mengapa kita harus beramal sementara Allah Ta'ala telah mentakdirkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Jawabannya bagaimana? Masya Allah. Dikasih ilmiah apa dikasih enggak ilmiah? Ilmiah atau akliyah? Jawaban secara akal yang sehat, tanyakan kepada yang tanya tadi. Kamu tahu kalau kamu sebagai ahlu jannah? Atau jangan-jangan kamu sebagai ahlu nar? Ada yang tahu? Tuh kok diem. Jawaban. Tahu. Wah, hati-hati. Ini perkara gaib ini. Anda kalau mengaku saya tahu saya sebagai ahlu jannah, Anda mengaku sebagai perkara, mengerti perkara gaib. Itu kekufuran ya. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kamu termasuk ahlul jannah atau ke ahlul nar. Terus pede sebagai ahlul jannah gitu. Nggak usah beramal saat fil jannah. Nah kalau pas finar. Ya apa? Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan bab takdir, yang kedua terkait dengan bab syariat. Terkait dengan bab takdir kamu imani. Yang kamu tanyakan tadi, bab takdir kamu imani. Beriman dengan seyakin-yakinnya Allah telah mentakdirkan semuanya. Yang ahlu jannah sudah takdirkan, yang ahlu nar juga demikian. Tapi ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Imani saja. Yang kedua terkait dengan bab syariat. Kalau bab syariat itu antum yang terikat dengannya. terkait dengan bab syariat diharuskan untuk beramal. Rasul mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, itu syariat. Diminta untuk mengerjakan asbab untuk masuk surga dan menjauh dari asbab neraka. Beramallah. Nanti masing-masing akan dikasih kemudahan untuk apa dia diciptakan. Yang ditakdirkan termasuk ahlul jannah akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan namanya ahlul jannah. Yang ditakdirkan sebagai ahlul nar akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalnya ahlul nar. Takdir imani, syariat amalkan. Itu mukmin. Barakallahu fikum. Gitu ya. Na'am. Wallahu a'lam bissawab. Alafumikum. Tidak bisa berpanjang-panjang. Ada yang harus saya kerjakan setelah ini. Saya cukup sekian saja. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakumullah.